Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kembali kita semua dikumpulkan Allah Ta'ala di masjid ini dalam rangka agar kita semua insya Allah siap menjadi para penghuni surga. Karena penghuni surga itu kata Allah Ta'ala senantiasa dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa'amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberi wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, membenarkan surga, membenarkan yang baik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan dia menuju kebaikan atau surga itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita niatkan malam hari ini semoga yang kita lakukan ini dicatat Allah Ta'ala sebagai ibadah yang sangat memberatkan timbangan amal soleh kita, menjadi sebab turunnya rahmat, barokah, ridho dan ampunan Allah Ta'ala buat kita semua. Dan semoga yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi wasilah kita untuk nanti bisa berkumpul bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita masuk dalam judul keutamaan yang diberikan Allah Ta'ala terhadap makhluk yang satu atas makhluk yang lain. Jadi Allah Ta'ala ini ketika menciptakan makhluk itu beda-beda. Ada yang sebagiannya lebih mulia daripada yang lainnya. Al-Quran yang mulia pada banyak ayatnya menunjukkan adanya pengutamaan dan tingkatan-tingkatan dalam segala sesuatu. Di antara malaikat yang didekatkan Allah, para nabi dan para rasul sekalipun. Jadi bahkan malaikat itu pun beda-beda tingkatan. Pada surat Fatir ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim matsna wa thulatsa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan, dia menjadikan para malaikat sebagai rasul, uli ajniha, yang memiliki sayap, matna wa thulatha wa ruba', ada yang sayapnya dua, ada yang sayapnya tiga, ada yang sayapnya empat. Yazidu fil khalqi ma yasha, Allah menambah dalam penciptaan itu sesuai dengan kehendaknya. Ya, surat Fatir ayat 1, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi malaikat ini Bapak Ibu beda-beda, yang paling tinggi itu Jibril. Yang paling tinggi itu Jibril. Dan di antara malaikat yang mereka menjadi pembesar para malaikat adalah malaikat-malaikat yang dipasrahi dengan apa? Dipasrahi dengan ruh, dipasrahi dengan kehidupan. Jibril, dia dipasrahi dengan kehidupan hati lewat wahyu, ya kan? Orang ketika dia baca wahyu, Quran maupun hadis, hatinya hidup. Itu Jibril. Kemudian malaikat yang meniup trompet itu siapa namanya? Israfil. Israfil. Ini juga malaikat yang termasuk pembesar. Kenapa? Karena menghidupkan lewat trompetnya itu orang yang mati menjadi hidup kembali. Dan yang ketiga adalah malaikat Mikail. Karena Allah menugasinya menurunkan hujan, hujan ini menjadi sumber kehidupan makhluk di muka bulan. Dalam di muka bumi. Makanya ketika berdoa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika minta petunjuk. Jadi Bapak Ibu, kadang kita itu saat di dunia ini kan bingung. Banyak pendapat A, B, C, D, E, ini sih bener sing di gitu kan. Atau kadang kita punya ustadz banyak. Ustadz ini beda-beda pendapatnya sih bener sing di gitu kan. Doa ini aja. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya, tiga malaikat, Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ini para pembesar malaikat. Fatiras samawati wal ard, anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Jadi ini doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk dibaca saat kita bingung. Ketika banyak pendapat kita bingung ini mana yang benar ini ya Allah gitu. Ucapkan Allahumma ya Allah, Rabb Jibril, Rabbnya Jibril, wa Mikail, Mikail wa Israfil, Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah yang memberikan keputusan pada perkara yang diperselisihkan oleh hamba-hambamu. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Tunjukkanlah aku ya Allah kepada kebenaran yang diperselisihkan mereka. Innaka tahdi man tasya'. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk siapapun yang engkau kehendaki. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi ini malaikat, malaikat pembesar. Beda-beda malaikat. Dan tadi pada ayat Fatir, ayat surat Fatir ayat 1 ini Allah menjelaskan bahwa malaikat itu ada yang cuma 2 sayapnya, ada yang 3, ada yang 4. Kalau Jibril, Bapak Ibu, memiliki 600 sayap. Satu sayapnya itu menutupi ufuk mulai timur sampai barat. Bayangkan satu sayap Jibril. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril itu dalam wujud aslinya 2 kali. Wujud pertama setelah masa apa? Masa fatrah, bukan masa fatrah, masa telatnya wahyu. Ya, yang kemudian turun surat Wadduha itu kan. Yang diantaranya Allah berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Kenapa Allah membantah demikian? Karena Abu Jahal mengatakan begini, "Ma ra'aitu syaitanaka illa qattarakaka." Itu loh kurang ajarnya Abu Jahal. Jadi mengatakan saya enggak melihat setanmu kecuali telah meninggalkanmu wahai Muhammad. Maksudnya adalah Jibril. Makanya dibantah Allah taala dengan "Ma wadda'aka rabbuka wa ma wamaqala." Kemudian kali kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya kapan Bapak Ibu? Dalam Isra Mi'raj. Ya, pas Mi'raj, bukan Isra'nya, pas Mi'raj. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm. Ya. Jadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya. Jadi Bapak Ibu, dari sayap Jibril ini kemerotok namanya intan, berlian, mutiara begitu. Dan ya kalau misalnya Jibril di sini terus diangkat sayapnya kemerotok, dipilih banyak orang paling ya. Itu Jibril. Ya. Jibril. Ya, jadi di antara para malaikat yang didekatkan kepada Allah, para nabi dan para rasul itu mereka berbeda-beda. Demikian pula dengan manusia secara umum. Allah mengutamakan dan mengangkat sebagian mereka beberapa derajat atas sebagian yang lain. Ini adalah sunnatullah. Apa sunnatullah itu? Hukum Allah yang sudah digariskan pada makhluknya, dan ini termasuk kesempurnaan hikmah ilahi. Pemberian tingkatan ini bukan dengan memilih seenaknya atau semena-mena. Allah tidak mungkin berbuat semena-mena, tetapi hal itu karena ilmu Allah dan karunia-Nya. Dia mengutamakan sebagian yang satu atas sebagian yang lain dengan amal, ilmu, kesungguhan dan kesabaran. Nah, jadi seseorang kalau di antara manusia menjadi lebih mulia daripada yang lain karena apa? Satu, amal, kedua, ilmu, kesungguhan dan kesabaran. Maka di antara para nabi ada nabi-nabi yang dijuluki ulul azmi. Siapa saja mereka Bapak Ibu? Nabimu Muhammad, nabimu Musa, nabi Ibrahim, nabi Ishak, apa? Isa, yang empat orang. Ya, itu nabi ulul azmi, itu yang paling mulia dibandingkan nabi-nabi yang lain. Dan di antara nabi ulul azmi ini yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka, ya, di antara manusia ada yang menjadi mujahid, ya kan? Ada yang menjadi ahli ilmu, ada yang menjadi ahli kebaikan, dan di antara mereka ada yang tidak seperti itu. Karena itulah manusia menjadi bertingkat-tingkat derajatnya. Allah mengutamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Ini ketika di dunia. Adapun tingkatan-tingkatan dalam surga banyak sekali. Tingkatan-tingkatan ini Bapak Ibu berdasarkan tingginya derajat manusia dan derajat amal soleh mereka dalam kehidupan dunia. Jadi orang ini masuk surga itu sudah takdir Bapak Ibu. Masuk surga itu sudah takdir. Kan sudah disebutkan dulu bahwa saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu jenazah yang lagi dibuatkan liang lahat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin atau ma min nafsin manfusatin, tidak ada seorang pun dari kalian atau tidak ada satu jiwa pun yang sudah diberi manfusa, diberi roh, ya, kecuali dia itu sudah dijelaskan tempatnya dalam surga maupun dalam neraka. Jadi untuk penduduk surga itu sudah jelas jumlahnya, tidak mungkin bertambah atau berkurang. Demikian halnya dengan penduduk neraka, tidak mungkin bertambah maupun berkurang. Jadi yang namanya masuk surga atau masuk neraka itu sudah takdir Bapak Ibu. Cuma yang menjadi masalah, kita tidak ngerti takdir kita. Nanti kita harus ngerti takdir masuk apa, masuk surga lah mending mati saya kipau sih gitu kan. Ya apa enggak? Ngapain suwi-suwi gitu. Nah, cuma masalah takdir ini ilmu gaib. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan ahlus sunnah wal jamaah itu tidak boleh cawe-cawe dalam masalah takdir. Karena kalau kemudian takdir itu difikirkan, direnungkan, nanti akhirnya kalau enggak jadi Jabariyah ya Qadariyah. Jabariyah itu kelompok yang mengatakan kita hidup ini dipaksa. Jadi Allah yang maksa. Jadi kita itu sebagai manusia ini ibarat wayang golek, tergantung kepada dalangnya. Ibarat kita itu kapas yang berhembus, tergantung anginnya bawa kemana. Jadi kita enggak punya upaya apapun. Itu Jabariyah. Makanya orang Jabariyah itu kalau lapar ya jangan boleh makan, Pak. Bilang wae nek takdire warek lak warek dhewe lah pemangan barang gitu aja. Nek pengen punya anak enggak usah kawin gitu. Kenapa? Karena nek takdire dua anak lak muncul dhewe gitu. Nah, jadi mereka ini mengatakan kita ini enggak punya upaya, enggak punya usaha gitu loh. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Jabariyah. Makanya sampai ada pertanyaan, kalau Allah menciptakan orang kafir jadi kafir terus dimasukkan ke dalam neraka, lah zalim Allah taala itu. Karena dasar pemikirannya sudah salah. Gitu loh. Seakan-akan kita dipaksa padahal kita kan enggak dipaksa. Jenengan ke sini ada yang maksa Bapak Ibu? Dipaksa tak? Tadi kalau dipaksa kenapa yang lain kok pada pulang juga? Iya apa enggak? Jadi ini kerentek kita sendiri gitu loh. Fahadainahu najdain, kami menunjukkan dia dua jalan. Iya kan? Ada yang milih jalan kanan, ada yang milih jalan kiri. Kanan nang suwarga, kiri nang neraka. Sing iki milih kanan alhamdulillah, sing iki milih kiri ya salamu dhewe lah pokoke pilih wong weruh nang neraka gitu kan. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Nah, kita kan tahu kan, kita bisa membedakan. Makanya kenapa orang gila kok enggak dihisab? Karena dia gila, enggak bisa membedakan, enggak punya akal kan begitu kan. Anak kecil belum balik, enggak dihisab. Orang tidur, ngame, ngomong sembarang kalir, enggak dihisab mau tidur gitu kan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rufi'al qalamu an thalath. Pena siapa? Pena ini ya. Jadi pena itu yang mencatat itu loh Pak, malaikat ya, itu diangkat dari tiga kelompok orang. An-naimi hatta yastayqin, dari orang tidur sampai bangun. Wa an-sabiyyi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Wa anil majnuni hatta yafiq, dan dari orang gila sampai dia sadar. Karena ini akalnya enggak main gitu loh. Akalnya enggak main. Dan orang ketika pikun kan enggak dihukumi kan. Dan kemarin doanya masih ingat biar enggak pikun Bapak Ibu? Masih ingat nggih? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Tolong diulang. Yang bisa mengulang boleh pulang. Iya, jadi ini doa yang diantaranya adalah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca sebelum salam, Bapak Ibu. Jadi sebelum salam itu memang yang paling ditekankan adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan waktu sebelum salam ini itu waktu yang doa mustajab. Makanya yang sunnah ketika tahiyat akhir itu panjang. Nggih, tapi ini jadi imam ya ojo teman-teman panjangi gitu kan. Nah, kalau panjenengan pas sholat sunnah monggo bisa ditambahkan doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar kan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar minta doa kepada beliau yang dibaca saat salat. Nah, saat salat itu ya kalau enggak pas sujud atau pas sebelum salam atau setelah salam itu salat. Tapi yang ini dibaca sebelum salam. Kemudian doa biar enggak pikun tadi itu, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pelit, bukhl, bakhil. Wa a'udzubika minal jubni, aku berlindung kepadamu dari pengecut. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur, aku berlindung kepadamu jika dikembalikan kepada umur yang paling hina, yaitu umur sepuh pikun Pak. Sudah sepuh tapi seperti anak 2 tahun. Pipis di pempes, BAB di pempes, gak ngerti sholat, guyu dhewe ya. takon bolak-balik jelas no enggak paham takon bolak-balik. Tapi ini kalau bagi anak itu adalah pintu surga pian, Pak, gitu loh. Sabaro. Kadang ada orang enggak punya iman itu walah lah po ngerawatinya dipotas saja nah wis gitu. Itu jangan, ya. Tahu potas nggih, yang biasa buat ngeracun iwak itu loh kalau di kampung-kampung tambak-tambak itu. Dipotas. Itu ada, Pak, seperti itu. Atau ditaruh di panti jompo, ya Allah. Enggak ngerti, enggak punya iman. Enggak ngerti namanya birrul walidain, enggak ngerti bahwa orang tua yang sepuh itu adalah salah satu pintu surga gitu. Nah, untuk yang sepuh sendiri doa ini biar tidak diberi pikun gitu kan, wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dunia, wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nah, orang yang pikun ini ya enggak dihisab gitu loh. Ini berkaitan dengan Jabariyah maupun Qadariyah. Qadariyah itu mereka mengatakan enggak ada takdir. Jadi Allah itu enggak punya kehendak, Allah enggak punya iradah gitu. Nah, Allah itu baru tahu kalau setelah kejadian, kata mereka. Ini kan jelas kekufuran gitu. Nah, jadi orang Qadariyah itu mengatakan bahwa semua tergantung saya gitu. Nek saya besok begini pasti begini. Padahal kan enggak masuk akal juga kan. Ya secara fakta banyak orang dari kita kan kita merencanakan besok mau berangkat pagi-pagi langsung berangkat ke bandara gitu kan ya. Tiba habis subuh katuen jatuh kecedet gak sembalik. Ada enggak seperti itu? Nah, ya itu kehendak siapa? Maksud dia bikin rencana seperti itulah enggak sih? Iya kan? Kadang ada orang sudah membuat rencana, sret tiba-tiba wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Firaun bagaimana dia merencanakan untuk membunuh semua apa laki-laki dari Bani Israel, barang-barang ketika apa ketika yang laki-laki pada habis, wah ini habis kok sudah dibudak sopo ya wis tahun ini dihidupkan semua, tahun depan dimatikan semua gitu. Nabi Harun itu pas tahun yang tidak dibunuh, sementara pas Nabi Musa itu tahun yang dibunuh gitu, kok malah ditenggelamkan, dialirkan pada sungai Nil, kok ya Fir'aun dewe sih ngerambut gitu kan. Nah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makanya Bapak Ibu panjenengan itu cukup yakin kepada Allah dan berdoa, cukup yakin dan berdoa. Wes ndak usah mikir engko piye carane, Allah itu kalau sudah kun fayakun gitu. Kan ada pas perang Ahzab itu kan ada Allah berfirman ya wa arsala junudan lam tarawha. Iya kan? Allah itu mengirim pasukan-pasukan yang tidak kalian melihatnya, yang tidak kalian lihat. Maksudnya apa? Wes pokoknya yakin nang Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan berdoa. Karena banyak hal yang kita ndak ngerti memang gitu loh. Mungkin kita pas ada masalah apa, utangi banyak gitu kan. Mau nyaur ndak isa, mau kirim ndak isa, wis donga wae. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubn wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Wis donga aja, ini karena ndak punya apa-apa wis bisa donga tok. Itu nanti Allah pasti ya, ya berbuat apapun yang kita ndak tahu. Wa arsala junudan lam tarawha. Allah mengirim pasukan-pasukan yang tidak kalian lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi yang namanya masuk surga, Bapak Ibu, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita khusnudzon kepada Allah Ta'ala. Kita ini adalah ciri para penghuni surga. Makanya kita sekarang banyak melakukan kebaikan gitu. Kita khusnudzon aja kepada Allah. Allah itu kan kata Allah dalam hadis qudsi, ana intadhanni abdi bi. Saya tergantung kepada persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita menyangka saja Allah itu sesuai dengan sangkaan kita, bagaimana kalau sangkaan ini kita jadikan keyakinan? Wah, beda lagi masya Allah gitu kan. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bapak Ibu, ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi amali. tidak ada seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalnya. Hatta anta ya Rasulullah, hatta ana, kata beliau, sampai panjenengan juga wahai Rasulullah, sampai saya juga. Illa an yataghammadanillahu birahmatin minhu wa fadl, kata beliau, hanya saja Allah itu meliputi saya dengan rahmat dan keutamaannya. Nah, jadi tidak ada seorang pun dari kita ini masuk surga dengan amalnya, benar memang, karena sudah takdir Bapak Ibu, sudah takdir. Nah, terus apa gunanya amal yang kita lakukan? Amal yang kita lakukan ini tujuannya adalah untuk mendapatkan tingkatan lebih tinggi dalam surga. Panjenengan sholat berjamaah saja tepat waktu, itu bagus. Tapi beda lagi pahalanya jika sebelum itu adzan sudah di masjid, sholat tahiyatul masjid dulu, sholat ba'diyah, qobliyah, iya kan? Itu beda pahalanya. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala kita gitu loh. Jadi orang ketika beramal soleh itu nanti tujuannya untuk itu. Jadi yang namanya surga itu memiliki mi'atu darajatin, 100 derajat. Ma bainad darajati al-ula ila tsaniyah mithlu ma bainas sama'i wal ard, antara tingkatan pertama dengan yang kedua itu seperti antara langit dan bumi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ahlal jannah, sesungguhnya penduduk surga, kita semua insyaallah nggih, yatarauna ahlal ghuraf min fawqihim, mereka itu saling memandangi orang-orang yang punya kamar, ya, punya kamar di atasnya. Kama yatarauunal kaukabat durriyal ghabir fil ufuqi minal masyriqi awil maghrib. Itu seperti orang yang saling memandangi bintang, ya, yang kelap-kelip, yang sangat jauh, baik di ufuk timur maupun barat. Kenapa? Litafadulima bainahum, karena perbedaan yang ada di antara mereka. Beda tingkatan, Pak. Tapi enggak pakai iri-irian di surga itu, one head istilahnya, kayak Honda. Ya. Jadi kalau misalkan ada ibu bertanya, "Loh ya, nanti pian pun ana bidadari laku lak pian?" Enggak ada begitu di surga. Makanya para wanita itu kalau pengin jadi penduduk surga enggak usah cemburu-cemburuan. Cemburu itu sifat penduduk neraka. Pak Irwan, ringan no. Nah, makanya kan kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Hijr tentang penduduk surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Artinya apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Wa naza'na, kami cabut. Rumput itu kalau dipotong kan tumbuh lagi. Tapi kalau dicabut, jebol itu enggak ada lagi. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut apa yang ada dalam diri mereka dari ghil, dengki, iri, cemburu. Ya, sehingga mereka itu ikhwanan ala sururi mutaqabilin, menjadi bersaudara, ya, di atas dipan-dipan mereka itu berhadap-hadapan. Masya Allah, kita semua nanti nggih Bapak Ibu nggih, ya, seperti itu penduduk surga. Masya Allah, jadi satu hati, hatinya satu gitu loh, nggak ada cemburu, nggak ada marah, nggak ada dendam, nggak ada jengkel, nggak ada dendam, nggak ada marah, nggak ada jengkel, pokoknya begitulah. Nah, ini jadi intinya kita tetap saja melakukan amal soleh, karena amal soleh ini Bapak Ibu tidak akan disia-siakan Allah Ta'ala. Wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, amal kalian maksudnya, karena iman itu pasti ada amal. Kalau orang ngaku beriman tapi enggak pernah beramal, berarti itu bullshit. Apa bullshit? Kalam faril. Ya kalau bahasa peradabannya kalam faril gitu kan. Bullshit itu bahasa orang kafir itu. Ya. kalam farig, omong kosong. Jadi yang namanya iman itu harus ada amal. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Yang namanya iman itu bukan angan-angan, bukan hias-hiasan, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al a'mal, tetapi yang menancap dalam hati kemudian dibenarkan dengan amal saleh. Itu namanya iman. Makanya ketika ada perpindahan kiblat, sebelumnya itu kan menghadap Masjidil Aqsa sebanyak berapa kali? Sebanyak berapa bulan? Sebanyak 16 bulan. Jadi ada sahabat-sahabat yang mereka itu sholatnya menghadap Masjidil Aqsa terus meninggal. Setelah itu ganti kiblatnya ke Masjidil Haram. Itu beberapa sahabat bertanya, "Loh, terus gimana dengan sahabat-sahabat kita yang wis kadung sholat menghadap Masjidil Aqsa?" Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak bakalan menyia-nyiakan iman kalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala. Jadi seorang mukmin itu senantiasa meletakkan di hadapan matanya firman Allah taala yang berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa melakukan kebaikan meski sebesar biji sawi, dia pasti akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan meski sebesar biji sawi, dia juga pasti akan mendapatkan siksanya, kan begitu. Nah, jadi seorang mukmin itu meskipun dia enggak ada yang memuji, meskipun dia enggak ada yang apresiasi, cukup Allah yang tahu tuh wes gitu loh. Allah pasti membalasi. Meskipun ada paku diambil, ada bungkus permen diambil, dibuang pada tempatnya, itu pahala. Dan jangan sia-siakan itu. Meskipun senyum kepada orang, gitu kan? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin taliqa. Meski Anda berjumpa saudara Anda dengan wajah berseri-seri, itu sedekah itu. Dan nanti juga kalau kita berbuat buruk, meskipun enggak ada yang tahu, meskipun enggak ono mandore, meskipun enggak ada CCTV, tapi kita tahu bahwa Allah pasti akan membalas keburukan kita. Itu seorang mukmin enggak berani melakukan keburukan. Ini Bapak Ibu insyaallah tentang keutamaan derajat di dalam surga. Jadi kembali kepada amal panjenengan masing-masing. Tergantung kepada amalnya, kepada ilmunya, kepada kesungguhannya dan kesabarannya. Ini semakin banyak amal dibarengi ilmu, apalagi itu lebih tinggi derajatnya. Beda dengan yang beramal tapi tidak punya ilmunya, Pak. Makanya ada alim, ada abid. Alim itu lebih tinggi. Abid ini hanya beribadah tapi tidak ngerti ilmunya. Itu lebih tinggi alim, gitu loh. Apa buktinya? Nah, orang yang membunuh 99 orang itu kan pertama kali kan datang ke ahli ibadah. Ahli ibadah kan tidak punya ilmu ibadah toh, tapi tidak punya ilmu. Ketika bertanya digoblok-goblok no malahan kon iki wis mate ni wong 99 kok njaluk apa? Diampuni. Ya mungkin diomelin, dicemooh apa. Akhirnya marah. Jadi genap 100 gitu kan. Nah, kan tidak punya ilmunya. Terus ya masih apa ya Allah kok tambah menerek gitu kan. Pengennya berhenti tambah menerek gitu kan. Akhirnya ditunjukkan kepada seorang alim. Apa yang dia bilang? Siapa yang menghalangi pian untuk tobat gitu kan? Siapa yang menghalangi pian untuk tobat? Allah itu akan senantiasa menerima tobat hamba selama belum sampai tenggorokan, selama matahari belum terbit dari arah timur. Dari mana? Dari barat gitu. Tapi syaratnya satu, sampean harus meninggalkan daerah sampean menuju daerah yang soleh gitu kan. Berangkat Pak, niatnya masya Allah tulus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, belum sampai tempatnya kok meninggal dunia. Ya antum sampean semua sudah tahu ceritanya sih gitu. Jadi intinya di sini menunjukkan bahwa orang alim lebih tinggi tingkatan daripada orang abid yang beribadah. Iblis itu kadang-kadang pingin merusak amalnya orang ahli ibadah itu, dia menjelma pak jadi seseorang, bertanya kepada orang ahli ibadah ini. Nah, ini untuk ini bukti bahwa dia tidak punya ilmu. Wahai rohib, wahai abid, Allah mampu tidak menjadikan langit dan bumi itu dalam ukuran telur ayam? Ya Allah, itu kan jawabannya pasti mampu kan? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Cuma di sini enggak punya ilmu dia. Bayangan nih, ini sebesar gini sak telur ayam jadi apa gitu paling. Nah, akhirnya apa dia jawab? Ndak. Berarti kan di sini kan apa? Akhirnya rusak sudah ibadahnya itu, mengatakan Allah ndak mampu ya, gitu kan. Nah, itu iblis itu di situ kadang-kadang Bapak Ibu. Makanya kita diperintahkan untuk terus belajar, belajar dan belajar, biar kita dalam beribadah ini sesuai dengan ilmu yang benar, sesuai ihdinash shiratal mustaqim, hidayah ilmu dan hidayah amal. Kalau kita punya ilmu diingkari berarti maghdhub alaihim, bukan Yahudi tok gitu. Kalau kita beramal tapi tanpa dasar ilmu berarti kita termasuk dolin, bukan Nasrani tok gitu loh. Nah, jadi Islam itu berdiri di atas pondasi ilmu dan amal. Belum bisa tak? Kok masih lama dengarin? Sudah nggih. Pak Kadir lisan nggih. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo Pak. Nggih. Nggih. Nggih, jadi beliau bertanya karena surga itu kan bertingkat-tingkat. Antara yang satu dengan yang lainnya itu beda. Berarti apa ada kemungkinan bapak dan anak enggak bisa kumpul? Insyaallah enggak, dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai bentuk penghormatan Allah Ta'ala kepada orang beriman itu, anak keturunannya yang sama-sama mukmin dikumpulkan jadi satu. Nah, dalam surat At-Tur 21 Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai kullu mri'in bima kasaba rahin. Walladzina amanu, orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, kemudian mereka diikuti anak keturunannya dalam keimanan. Berarti ini kalau kita pingin ngajak anak keturunan kita itu masuk surga bersama-sama, tanamkan iman Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan dulu. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, diikuti anak keturunannya dalam iman. Kata Allah sebagai bentuk penghormatan kepada ayahnya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami gabungkan anak keturunannya bersama mereka, wa ma alatnahum min amalihim min syai, dan tidak kami kurangi sedikit pun balasan amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin, masing-masing orang itu tergantung atau tergadaikan kepada amalnya. Jadi tugas panjenengan ini cukup menanamkan iman kepada anak-anak pian. Gimana caranya? Mudah. Ketika mancing ikan oleh sombro misalnya, nak, sapa sing makan ikan, sapa yang menciptakan ikan, gitu pak. Ketika kita ke kebun teh di lawang misalnya jalan-jalan, nak, sing bikin teh ini siapa, gitu. Ketika kita minum degan, ya, ini ada mangga, ada apel, ada jeruk, tanya, ini podo ngambil dari tanah yang sama, malah yang satu cedek air laut, kok enggak kesebaban asin gitu loh, sopo sing gawe ini gitu. Itu menanamkan iman. Nah, ajari ketika anak makan dengan tangan kiri, enak, enggak boleh makan tangan kanan. Loh, kenapa enggak boleh dengan tangan kanan? Kan Nabi menyuruh demikian gitu loh. Jadi ini Bapak Ibu, sekarang Pak, kita itu sebagai orang tua kadang-kadang lupa, enggak pernah ngajarkan iman kepada anak kita. Padahal kan bisa, ada hujan turun, tanya, sopo sing turunkan hujan gitu. Ada petir, ceter gitu. Doakan, doakan, ajari ini petir itu apa, gimana doanya ketika ada petir, ketika ada hujan, ketika ada angin, ketika mendapatkan nikmat. Itu tanamkan iman, itu namanya menanamkan iman. Karena ya nyun sewu, mohon maaf, ini banyak orang itu Bapak Ibu, semakin tinggi pendidikannya bukan semakin tambah iman, tapi semakin ateis. Nah, panjenengan dulu belajar IPA tentang turunnya hujan gimana? Gimana? Air laut menguap awan, diserap matahari. Jadi awan ngumpul baru turun hujan. Nah, terus Allah yang nangdi gitu kan. Ya apa enggak? Jadi kafir gitu loh. Padahal Allah mengatakan huwallazi ja'ala bukan ini. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Artinya apa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyah. Allah dialah yang menjadikan bumi bagi kalian sebagai hamparan, padahal bumi kan bulat. Wassama'a binaa, dia menjadikan bagi kalian langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a, terus menurunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi, Allah mengeluarkan bihi dengan hujan itu minas samarati buah-buahan rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu padahal kalian itu tak tahu. Nek yang menurunkan hujan itu Allah. Gitu kok kemudian nak sedekah bumi, Dewi Sri macam-macam, kolor hijau atau apa itu, ya Allah, kesyirikan kayak gitu itu. Itu loh, ya muslim, tapi kamu sedekah bumi, nah Dewi Sri itu kan. Nah ini Bapak Ibu, ya Allah, ya semoga Allah memberi mereka semua hidayah dan kita ya. Begitu. Jadi Allah menjelaskan demikian itu biar kita faham, karena Allah yang menciptakan langit bumi, Allah yang menurunkan hujan. Dengan hujan itu apa? Tumbuh buah-buahan, makanan kita. Berarti satu-satunya Rob yang patut diibadai cuma Allah. Kok bisa-bisanya orang itu bersyukurnya kepada bintang, bersyukurnya kepada pawang hujan, bersyukurnya kepada, makanya banyak musibah kan? Karena enggak syukur tadi itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Kalau kalian bersyukur tak tambah, kata Allah Ta'ala. Tapi kalau kalian kufur, kufur nikmat, azab itu sangat pedih. Jadi ini Bapak Ibu, panjenengan ajarkan kepada anak-anak kita mulai kecil, mulai bisa ngomong itu. Ya itu ajarkan la ilaha illallah, ajarkan ya pokoknya iman tadi itu, siapa yang menciptakan ini, makanan dari mana, ketika dapat uang untuk jajan ini bilang, bukan jenengan yang memberi rezeki tapi Allah lewat panjenengan, biar enggak musyrik, biar enggak syirik, itu menanamkan iman gitu. Nah, apa gunanya tinggi-tinggi tapi enggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan manizdada ilman, barang siapa tambah ilmu, walam yazdad hudan, tapi enggak tambah hidayah, lam yazdad minallahi illa bu'da, tidak nambah kepada Allah selain kejauhan. Ya, kecuali semakin jauh. Insyaallah demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi corona. Allahumma barik lana fi corona. Allahumma barik lana fi corona wa sallituhu ala kulli kafir wa sallithu ala kulli kafir wa zalim wa munafiq wa mariq wa muharibin li dinik wa najji minhu kulli